Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam murojaah pelajaran nahwu dari kitab Al-Muyassar. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya ya sudah kita bahas ya poin-poin yang penting untuk dipahami dalam dasar-dasar ilmu nahwu. Ya, ini juga telah kita bahas sampai halaman 15 ya. Di mana kita sudah membahas tentang macam-macam kata ya, dan lebih khusus lagi itu adalah macam-macam isim atau kata benda, di mana isim itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Isim yang mabni akhirannya tetap, adapun isim yang mu'rab akhirannya bisa berubah. Kita akan melanjutkan di pembahasan halaman 16 ya. Adapun pembahasan di halaman 15 mengenai rincian isim-isim lain sharif ini akan dibahas di waktu yang lain insyaallah taala. Kita lihat di halaman 16 mengenai syurutul mamnu' minas sharfi, yaitu syarat-syarat isim lain sharif. Ya, kita sudah belajar tentang isim lain sharif, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dikasroh. Ada dua buah syarat isim lain sharif. Yang pertama yaitu alla yakuna mudhofan, yaitu tidak dalam keadaan mudhof, dia berdiri sendiri, tidak disandarkan. Syarat yang kedua dia adalah apa? Tidak diawali dengan alif lam. Tidak diawali dengan alif lam. Jadi yang disebut dengan isim lain sharif harus memenuhi dua syarat ini. Ya, syarat yang pertama apa tadi? Yaitu tidak mudhof, dan yang kedua adalah tidak diawali alif lam. Seandainya dia mudhof atau ada alif lam, maka gugur ya statusnya sebagai isim lain sharif ya. Jika dia sudah tidak berstatus isim lain sharif, maka jika dia majrur ya kembali kepada asalnya, yaitu menjadi kasroh, seperti contohnya di halaman 16 an mugirota ya, dia majrur dengan fathah karena mugiroh isim layan sharif ya kan. Tetapi jika dia ada alif lam menjadi anil mugiroti. Jadi ketika sudah diberi alif lam maka dia tidak berstatus lagi sebagai isim layan sharif. Nah, kemudian di halaman 17 penulis ya telah membagi fi'il menjadi tiga macam ya. Ini yang diterangkan ya para ulama bahasa Arab, bahwasanya fi'il atau kata kerja ditinjau dari waktunya maka dia dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan fi'il madi, itu kata kerja lampau. Kemudian ada juga yang disebut dengan fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dan ada yaitu fi'il amr atau kata kerja perintah. Contohnya di buku bisa kita lihat ya, fi'il madi kataba telah menulis ya, fataha telah membuka dan seterusnya. Nah, fi'il madi ini dibagi dua, ada yang aktif disebut dengan fi'il ma'lum seperti tadi kataba ya, fataha, dan ada yang majhul yaitu yang pasif ya. Aktif disebut apa? Ma'lum, adapun pasif disebut majhul ya. Kalau aktif tadi kataba maka pasifnya adalah kutiba, telah ditulis ya. Kalau aktifnya fataha pasifnya apa? Futiha. Nah, kemudian di halaman 18 yaitu mengenai tasrib atau perubahan bentuk fi'il madi. Nah, ini bisa kita perhatikan tasrif ini ada 14 ya. Ada berapa? Ada 14 bentuk sesuai dengan kata ganti atau dhamirnya. Misalnya kita lihat kata kataba, maka itu artinya adalah telah menulis dia, satu orang lelaki ya. Kemudian kataba, telah menulis mereka berdua apa? Lelaki. Katabu, telah menulis ya mereka laki-laki banyak ya. Nah, ini untuk orang ketiga yang laki-laki ya. Satu, dua, banyak. Demikian juga untuk perempuan ya, orang ketiga. Katabat, katabata, katabna, ya dia, mereka berdua, mereka banyak ya. Telah apa? Telah menulis. Kemudian untuk orang kedua, katabta, katabtuma, katabtum ya. Katabta, kamu, satu laki-laki, telah menulis. Katabtuma, kalian berdua laki-laki telah menulis ya. Katabtum, kalian laki-laki banyak telah menulis. Untuk perempuan, maka kita katakan katabti, katabtuma, katabtuna ya. Kamu satu, kamu dua, kalian banyak ya, telah menulis. Kemudian kalau orang pertama ya, kita katakan katabtu, saya telah menulis. Kalau kami apa? Katabna. Nah, ini ya, kita harapkan antum sudah hafal ya dengan tasrif ini ya. Kataba, kataba, katabu ya kan. Katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum ya kan. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna ya. Dan ini bisa kita praktekkan untuk fiil yang lain seperti zahaba. Zahaba artinya telah pergi ya. Bisa kita tasrif zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahab nah ya kan. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna ya kan. Ya, yang lain bisa dicoba ya. Misalnya fathah, apa fathah? Membuka. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna, ya kan? Nah, ini tolong diingat-ingat kembali. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang. Contohnya kata yaktubu, sedang menulis, ya. Dan contoh-contoh yang lain di buku ya, di halaman 18. Adapun cirinya, fi'il mudhari ditandai dengan 4 huruf, yaitu alif, nun, ya, dan ta ya. Ana itu, atau bisa juga kita singkat dengan anita, yang disingkat dengan apa? Anita. Alif, nun, ya, atau ta. Nah, ini huruf-huruf ini disebut dengan huruf mudhara'ah ya. Kemudian kita masuk ke tasrif fi'il mudhari. Seperti yang tadi, ini ada 14 bentuk ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, ya kan? Taktubu, taktubani, yaktubna. Ya, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, ya kan? Aktubu, naktubu, ya. Jadi kalau dia sedang menulis ya, satu laki-laki, kita katakan apa? Sedang menulis yaktubu. Kalau mereka berdua laki-laki sedang menulis apa? Yaktubani. Kalau mereka laki-laki banyak sedang menulis yaktubuna ya, dan seterusnya. Ya, ini bisa kita lihat ya di tasrif fi'il mudhari ini ya. Dan contoh-contoh yang lain juga bisa kita latih ya. Misalnya kata yasjudu, ya sedang apa? Sujud. Ini bisa kita rubah seperti yaktubu tadi. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, ya kan? Tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, ya asjudu, nasjudu, ya kan? Nah, ini tolong diingat-ingat kembali. Kemudian fi'il mudhari juga bisa kita bagi menjadi dua, ada yang aktif dan pasif. Yang aktif disebut dengan fi'il ma'lum, adapun yang pasif disebut dengan fi'il majhul. Ya, contohnya yaktubu, dia aktif sedang menulis. Kalau pasif, yuktabu, sedang ditulis. Kemudian juga dijelaskan di sini mengenai tiga macam fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ini ada tiga bentuk, ya, berdasarkan bagian akhirnya, ya, penyusun bagian akhirnya. Ada yang disebut dengan sahih akhir, terakhirnya huruf sahih, ya. Kemudian ada yang disebut dengan mu'tal akhir, terakhirnya huruf ilah, yaitu alif, wawu, atau ya. Dan ada yang disebut dengan af'alul khomsah, ya. Untuk af'alul khomsah itu diakhiri dengan, ya, huruf ilah dan nun, ya, bisa alif nun, bisa wawu nun, atau apa, ya nun. Nah, untuk mudahnya kita hafalkan akhirannya ani ani, una una, ina, ya, lani lani, luna luna, lina. Nah, ini yang disebut dengan apa, af'alul khomsah. Dan ini penting untuk kita ketahui ketiga macam fi'il mudhari ini untuk apa, supaya kita tahu nanti dalam tabel i'rab yang ada di halaman 24, ya, di sana dijelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda i'rab pada masing-masing fi'il ini. Misalnya untuk fi'il sahih akhir, ya, dia marfu dengan tanda apa, dhammah, ya kan, berbeda dengan mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir, maka marfu'nya itu dhammah muqaddarah, ya, dhammahnya tidak bisa kelihatan, hanya dikira-kirakan. Jadi misalnya dibaca yad'u, ya, tidak bisa yad'u. Demikian juga yarmi, tidak bisa yarmiu. Demikian juga yardo, tidak bisa yardo'u, gitu, ya. Jadi apa? Ini namanya tanda i'rab pada mu'tal akhir. Adapun pada af'alul khamsah, tanda marfu'nya adalah subutun nun, yaitu tetapnya nun, ya. Demikian juga untuk tanda nasabnya dan tanda jazmnya bisa kita lihat nanti, ya, di halaman 24. Nah, ini makanya penting untuk kita pahami tiga bentuk atau tiga variasi fi'il mudhari ini, ya. Dilihat dari akhirannya. Ada sahih akhir, kemudian apa, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Beliau menjelaskan tentang fi'il amr, yaitu kata perintah seperti uktub, tulislah, ya, iftah, bukalah, ikra', bacalah. Nah, ini tasrif fi'il amr hanya mencakup orang kedua, ya, karena perintah itu untuk orang kedua, tidak untuk orang ketiga ataupun orang pertama. Seperti uktub, tulislah kamu satu laki-laki, ya. Uktuba, tulislah kalian berdua laki-laki. Uktubu, tulislah kalian laki-laki banyak. Kemudian uktubi, tulislah kamu satu wanita. Uktuba, tulislah kalian berdua wanita. Dan uktubna, tulislah kalian wanita banyak. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapat gambaran, ya, tentang macam-macam fi'il tadi, ya. Ada fi'il mali, kemudian fi'il mudhari, dan fi'il apa? Amr. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 22, diterangkan mengenai i'rab fi'il. Ya, fi'il juga ada yang berubah, ada yang mu'rab, dan ada yang mabni, yang tetap. Adapun fi'il yang mu'rab itu hanya pada fi'il mudhari saja. Ya, fi'il yang mu'rab yang akhirannya bisa berubah itu hanya pada fi'il mudhari, ya, dan dengan syarat yaitu tidak bersambung dengan non inas, ya, ataupun non taukid. Nah, adapun fi'il madi, ya, dia mabni. Fi'il amr juga apa? Mabni. Demikian juga fi'il mudhari yang bersambung non inas atau non taukid, dia juga mabni. Seperti apa contohnya yang bersambung non inas? Seperti yajlisna, ya, yajlisna di halaman 23. Mereka wanita sedang duduk, ya. Yajlisna ini ada nun namanya nun inas, menunjukkan pelakunya wanita yang banyak, ya, jamak perempuan. Maka fi'il ini kita katakan dia mabni, dan dia mabni atas tanda sukun. Kemudian juga bersambung dengan nun taukid seperti yaktubanna, ya, sedang menulis benar-benar. Maka di situ, ya, bersambung nun taukid, nun yang menegaskan. Maka dia yaktuba mabni atas fathah karena bersambung dengan apa? Nun taukid, ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa ya i'rab pada fi'il ini, pembahasan i'rab perubahan akhir kata itu, maka lebih khusus itu berlaku pada pembahasan ya secara umum kita katakan, yaitu perubahan itu terjadi pada apa, fi'il mudhari ya, karena fi'il amr mabni, fi'il madi juga mabni. Sehingga i'rab pada fi'il sudah kita singgung di awal, ada tiga ya kan, ada marfu, mansub dan majzum ya. Contohnya seperti di halaman 23 di bawah, yaktubu ya, dia marfu dengan domah, kalau kemasukan lan jadi lan yaktuba, mansub dengan fathah, dan kalau kemasukan lam jadi majzum, jadi lam yaktub, itu majzum dengan apa, tanda sukun. Nah ini tanda-tanda dasar untuk i'rab pada fi'il ya, marfu dengan domah, mansub dengan fathah, dan majzum dengan apa, sukun. Nah tapi untuk lebih rinci ya harus kita perhatikan di tabel halaman 24, di mana untuk ya mudhari sahih akhir itu marfu dengan domah ya, itu masih tanda dasar ya kan, yasrobu. Jika mansub dan yasroba itu dengan fathah, dan jika dia majzum dengan apa, sukun, itu lam yasrob. Ini harus kita pahami dan ini masih mudah karena itu adalah tanda yang dasar ya, marfu dengan domah, mansub dengan fathah, dan majzum dengan apa, sukun. Kemudian berikutnya adalah af'alul khomsah seperti yadhabani ya, dia adalah af'alul khomsah. Dia marfu dengan tetapnya nun ya, subutun nun, dan dia mansub dan majzum ya, perhatikan, dia mansub dan majzum dengan dihapus nun ya, jadi lan yadhaba dihapus nunnya, lam yadhaba juga dihapus nunnya ya, ini dalam keadaan jazm itu dihapus ya akhirannya, yaitu huruf nun. Bagaimana dengan mu'tal akhir ya, kita ketahui mu'tal itu ada tiga, ada yang akhirannya wawu, ada yang akhirannya ya, dan ada akhirannya alif ya, seperti yad'u itu mu'tal wawu, yahdi mu'tal ya, yardha mu'tal alif. Nah untuk tanda marfu'nya itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena dia marfu' dengan domah yang muqaddarah, domahnya tidak dibaca, tidak ditulis ya, dia hanya dikira-kirakan. Ya, domah apa? Muqaddarah. Ini berlaku untuk ketiga macam mu'tal. Demikian juga untuk majzum ya, kita lompat ke yang majzum. Untuk majzum, untuk fi'il mu'tal ini ketiga-tiganya dia majzum dengan dihapus huruf terakhir. Ya lam yad'u, wawunya hilang dihapus. Lam yahdi, apa yang hilang yaitu ya-nya hilang. Lam yardo, itu alifnya hilang. Ya, jadi untuk mu'tal akhir huruf terakhirnya dihapus ya, huruf ilahnya dihapus. Bagaimana dengan mansubnya? Kita bisa lihat di tabel halaman 24. Maka untuk mu'tal wawu dan ya itu fathahnya bisa kelihatan ya, lan yad'uwa dengan fathah ya. Lan yahdiya juga dengan fathah, berbeda dengan mu'tal alif ya, lan yardha, di sini alifnya tidak kelihatan sehingga dikatakan dia adalah fathah muqaddarah ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk mengulang materi yang sudah dipelajari ya, memang dalam bahasa Arab ini harus banyak diulangi pelajarannya supaya kita tidak lupa, dan supaya dasar-dasar ilmu nahwu ini bisa benar-benar kita mengerti dengan baik ya. Semoga bermanfaat, mohon maaf banyak kekurangannya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.